Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawal Ayana, Ushtuqna Lik, Wal Hawa Nadana, Wal Hawa Nadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil wahhab alladhi azzama bi fadlihi ulil albab wa anzala alaihimur rahmah fihim wasab ilaihi ad'uhu wa ilaihi ma'ab. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimu tawwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ghafurul wahhab wa ashhadu anna Sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-natiqi bis-sawab wa ala alihi wa ashabihi al-anjab. Amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati demi Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi tren di kalangan generasi muda, generasi remaja kita sekarang, yaitu mereka cepat terpengaruh dan mereka cepat untuk mengikuti daripada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk di bulan ini ada sebagian remaja-remaja kita yang mengikuti dan menghidupkan daripada pengaruh budaya-budaya barat, tepatnya pada tanggal 14 Februari mereka menyebutnya dengan hari Valentine, hari berkasih sayang. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mesti kita ketahui bahwa Islam sebagai agama yang lengkap, menyeluruh dan mengajarkan akan kebaikan dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga Islam mengajarkan kasih sayang, bukan hanya berkasih sayang kepada sesama muslim, kepada sesama orang beriman, tetapi semua manusia dan semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala disuruh kita untuk berkasih sayang. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita, dan beliau adalah contoh dan figur bagi kita bagaimana cara berkasih sayang yang benar. Kasih sayang yang dibingkai dengan keridhaan dan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang yang mendapatkan pahala di akhirat dan mendapatkan syurga nanti di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan kasih sayang yang dibingkai dengan maksiat dan dosa. Bukan kasih sayang yang dimasuki oleh tipu daya dan nafsu-nafsu syaitan yang mengarahkan kepada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, wal-iyadubillah. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita harus mengetahui siapa yang kita utamakan untuk berkasih sayang, siapa yang kita dahulukan untuk kita berkasih sayang. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan, aba'uka salasah, orang tua kalian ada tiga. Kenapa jadi kita kemukakan ini? Karena inilah tiga orang ini adalah orang yang berjasa dan orang yang sangat peduli dan perhatian kepada kita. Mereka menuntun dan membimbing kita kehidupan dunia supaya kita baik jalannya dan tidak tersesat daripada jalan-jalan dari tipu daya syaitan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, alladhi waladaka, orang tua kalian yang pertama adalah orang yang telah melahirkan kalian. Maka hendaknya kita mengutamakan kasih sayang kepada mereka. Bagaimana kasih sayang kepada orang yang telah melahirkan kita? Bagaimana kita berkasih sayang kepada orang tua kita? Yang pertama, hendaklah kita menghormati, mentaati, kemudian mengikuti apa perintah-perintah mereka yang tidak bertentangan dengan syariat, dan meninggalkan semua larangan-larangan yang mereka larang yang tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana kita berkata-kata yang lemah lembut, berbuat yang baik, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh membentak pada mereka. Terutama daripada ayah dan ibu, maka kata Nabi, utamakanlah pada ibunda kita. dialah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Betapa tidak, disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi'ain fi'amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya, kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Dia hamil, dia mengandungnya, dia payah di atas payah. Bagaimana kepayahan, kecapean seorang ibu kita dan pengorbanan ibu kita kepada kita. Inilah orang yang pertama kali yang mesti kita berbuat kasih sayang. Sekarang sudah hilang dan mungkin sudah lenyap dalam kehidupan generasi-generasi muda kita. Mereka lebih mengutamakan daripada pasangannya yang belum diikat dengan akad nikah yang benar daripada kasih sayang kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tuanya menginginkan agar dia memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupannya, kok malah dia memilih daripada usulan dan pendapat daripada pasangannya. Ini tidak benar. Maka oleh karena itu, utamakanlah kasih sayang kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Maka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah orang yang tidak bakalan mencium bau-bauan surga dan wangian surga. Bahkan dia tidak mungkin akan memasuki surga. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang mesti kita kasih sayangi dan kita utamakan dalam berkasih sayang, walladhi zawwajaka ma ibnatih, yaitu orang yang telah melahirkan kamu, yaitu orang yang telah mengawinkan kamu dengan anak putrinya. Siapa mereka? Yaitu adalah mertua kita. Mertua kita adalah orang tua kita. Mertua kita adalah ayah dan ibunda kita juga. Walaupun pada hakikatnya mereka adalah orang tua daripada istri ataupun suami. Oleh karena itu, banyak dalam kehidupan sehari-hari para mantu tidak dekat dan tidak akrab dengan mertua mereka. Mereka beranggapan itu hanyalah orang tua daripada istri ataupun suami mereka. Bahkan ada tidak sedikit di masyarakat kita lihat, ada yang tidak tegur sapa selama bertahun-tahun dengan mertua mereka. Ini jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita ajarkan daripada istri kita atau suami agar mereka mencintai orang tua mereka dengan kita menampilkan dan mempraktekkan bagaimana kasih sayang kepada mertua kita. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang mesti kita kasih sayangi? Rasulullah SAW bersabda, walladhi allamaka, yaitu orang yang telah mengajarkan kamu ilmu, dialah guru-guru kita. Kita berdoa dan berharap kepada Allah agar mereka selalu disehatkan zahir dan batin, dipanjangkan umurnya, diberkahi anak zuriat dan keturunan mereka. Siapa itu guru? Guru adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, aku jadikan diriku hamba kepada orang yang telah mengajarkan aku ilmu walaupun satu huruf. Coba dengarkan wahai saudaraku, Imam Ali begitu hormat dan mentazimkan gurunya, walaupun hanya mengajarkan satu huruf, itulah guru dan dia menjadikan budak dan hamba saya di hadapannya. Artinya, setiap apa perintah selalu dia kerjakan dan setiap apa larangan beliau tinggalkan. Saudaraku yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu, marilah kita bagaimana cara berbuat baik, cara berbakti dan berkasih sayang kepada guru kita. Di antaranya adalah mengamalkan ilmu yang telah ajarkan mereka, kemudian mengingat daripada nasihat dan pesan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hendaknya kita mendoakan kepada guru-guru kita agar mereka selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan orang yang pernah mengajarkan kita ilmu itu adalah bekas guru kita atau mantan guru kita. Ini tidak benar. Walaupun kenyataannya sekarang mungkin jabatan kita, profesi kita, dan kedudukan kita lebih tinggi daripada guru-guru kita dulu, pada hakikatnya semua kelebihan itu disebabkan oleh guru-guru kita. Maka oleh karena itu kita tidak boleh merasa lebih baik dan lebih tinggi daripada guru kita yang telah mengajarkan kita. Apabila kita sudah lulus dari sekolah ataupun tidak ada kontak sebelumnya dengan guru-guru kita, maka oleh karena itu hendaknya kita jalin hubungan lagi, kemudian kita kirimkan doa. Apabila guru kita sudah wafat, maka kita pintakan ampun untuk mereka, kita kirimkan pahala dengan kebaikan mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati daripada tiga orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Inilah yang kita utamakan untuk berkasih sayang. Ya Allah, kasih sayangilah orang tua kami, mertua kami, kemudian guru-guru kami. Rahmatilah mereka, ya Allah. Bimbinglah mereka, ya Allah, jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, mudahkan dalam segala urusan dan jauhkan daripada bencana, bala, musibah dalam kehidupan mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah, dan berikan mereka kesehatan zahir dan batin. Sampaikanlah pahala-pahala kebaikan kami buat mereka yang sudah wafat, yang sudah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halan wa syifan min kulli da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.